Mitra bisnis, Pansus DPR memang telah mengungkap adanya kejanggalan dan pelanggaran dalam proses bailout Bank Century. Namun, hingga saat ini kasus Bank Century masih menjadi kontroversi. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Century penuh kejanggalan dan pelanggaran. Di sisi lain ada juga yang berpendapat bailout Century adalah langkah tepat. Hingga saat ini publik memang masih menantikan kemana arah dari proses politik yang sedang berjalan di Pansus. Mengingat hasil proses politik di Pansus tentunya akan berpengaruh besar bagi berjalannya proses hukum di KPK atau institusi penegak hukum lainnya. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Kian Gi. Pak Quick, saat ini muncul pendapat pesimis yang mengatakan bahwa proses hukum dalam kasus Century hanya akan menyentuh level bawah. Sementara di level atas, proses itu bakal melempem. Apa pendapat Bapak? Belum tentu. Ya, kita lihat. Karena KPK udah, Pak Bibit kan nekat. Kenapa Bapak katakan KPK bakal nekat, Pak Quick? Pak Bibit itu, Bibit Sandra dua-duanya, itu kan bisa bebas lalu kembali lagi ke KPK atas dukungan rakyat yang luar biasa. Nah, dalam Pak Bibit kan meluncurkan buku. Waktu meluncurkan buku kapan itu? Berapa minggu yang lalu kan yang membahas, yang pembicara yang dalam rangka itu Pak Buyung Nasution dan saya. Nah, dalam kesempatan itu di Hotel Hilton itu banyak yang nanya. Banyak bukan nanya, memberi pernyataan. Tanya dan sambil memberi pernyataan bahwa Pak Bibit tidak boleh main-main loh. Oleh karena sudah didukung oleh rakyat, harus bertanggung jawab pada rakyat. Pak Bibit berjanji betul. Tidak akan kompromi, mati-matian betul. Jadi Bapak melihat proses hukum dalam kasus Century bakal menjerat level atas elit pemerintahan ya Pak Fik? Iya, cuma proses hukumnya itu hanya bisa terjadi kalau mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa mereka melanggar undang-undang. Bukan kebijakan yang salah ya. Baik Pak Quick, proses hukum tentunya memerlukan alat bukti. Nah menurut pandangan Bapak, apakah alat buktinya memang sudah cukup kuat Pak Quick? Ah, itu yang saya tidak tahu. Karena KPK sendiri sedang di tengah-tengah menyelidiki. Saya tidak berani mengatakan apapun soal itu tentu. Jadi Bapak tetap optimis proses hukum dalam kasus Century memang bisa berlanjut ya Pak? Bisa. Bisa. Kalau itu bisa. Kalau proses hukum bisa. Makanya KPK juga sedang mendalami sekarang. Demikian Quick Kian Gi. Saya Dinda Natasha.